kita bertingkah bagaikan raja dunia, menerjang badai tanpa rasa takut bersama kita kuat. Padamu ku bagi suka dan duka, padaku kau bagi semangat. Ketika aku hampir menyerah, kau menepuk bahuku. Kau bilang sesuatu yang takkan ku lupa. Persahabatan sejati I'm